Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita bertemu di Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, untuk sama-sama kita kembali mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada hari ini kita akan mengkaji ayat ke-89 yang akan menceritakan sosok dan profil Nabiullah Zakaria alaihissalam, yang bisa menjadi pelajaran penting buat kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik." Para pendengar rahimakumullah, di beberapa ayat sebelumnya Allah sudah memaparkan profil para nabi dengan sosok yang sangat tangguh dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kemudian di ayat 89 ini kembali Allah memperkenalkan kepada kita seorang sosok nabi dan rasulnya yang punya permasalahan yang cukup besar, yang mungkin banyak dialami oleh setiap yang manusia hidup pada zamannya, yang akan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Apa itu permasalahannya? Yaitu Nabi Zakaria yang sudah berumur lanjut tapi ternyata belum juga punya anak. Walaupun begitu, Nabi Zakaria tetap meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria iznada, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau ada kata iz di dalam Al-Qur'an berarti setelah itu ada hal-hal penting yang harus kita pahami. Di sini iznada, ketika, ingatlah, ketika dia memohon kepada Tuhannya, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Para pendengar rahimakumullah, kisah tentang Nabi Zakaria ini tersebar di dalam berbagai ayat dan cukup banyak. Di dalam surah Ali Imran kita bisa mendapatkan keterangan tentang itu. Bahkan yang menariknya adalah, walaupun Nabi Zakaria seorang nabi, tapi ada terjadi penurunan kesemangat pada saat puluhan tahun sudah berdoa kepada Allah. Sampai akhirnya ketika mulai sedikit demi sedikit semangat itu mulai menurun, doa itu sudah mulai terkurangi volumenya, tapi beliau tersadar kembali pada saat melihat Siti Maryam di dalam mihrabnya itu memiliki makanan yang sangat banyak. Dia tanyakan, anna yakunu laki haza, dari mana makanan ini semuanya? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini semua dari Allah, kata Siti Maryam. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dia kehendaki. Akhirnya Nabi Zakaria tersadar bahwa ternyata dirinya sudah mengalami futur, yaitu penurunan semangat. Akhirnya semangat lagi dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya nanti di dalam keterangan selanjutnya Nabi Zakaria mendapatkan anak. Begitu juga dalam kisah dalam surat Maryam, di awal sekali Allah sudah menyebutkan tentang Nabi Zakaria ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiya. Dan di dalam beberapa keterangan selanjutnya Allah menjelaskan Nabi Zakaria alaihissalam. Artinya sosok nabi ini begitu sangat penting untuk kita jadikan sebagai teladan hidup, tidak hanya bagi orang yang ternyata masih belum memiliki momongan di dalam kehidupan mereka, tetapi bagi kita semua, bahwa perjuangan seorang Nabi Zakaria tetap meminta kepada Allah, itulah yang menjadi hal penting yang untuk kita jadikan pelajaran. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Jenal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan, Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang mana Allah menyuruh kepada kita, selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi lebih penting dalam ayat ini adalah bagaimana kita merasakan yakin dengan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang hal yang sangat penting. Supaya tidak kita sekedar mengucapkan, tapi tanda-tandanya itu yaitu kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi ketika kita membaca seperti Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin, atau doa yang sebelumnya yang dipanjatkan adalah Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, adalah bagaimana kita betul-betul mendapatkan ketenangan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan doa itu kita mendapatkan ketenangan. Supaya apa? Tidak menjadi suatu penungguan. Dengan doa itu mesti kita tunggu apa yang Allah berikan kepada kita. Tetapi apa yang Allah sudah berikan kepada kita itu adalah merupakan hal yang lebih baik dari apa yang belum kita ketahui. Maka dengan itu mudah-mudahan kita akan mendapatkan ketenangan, sehingga kita tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Ya. Kita lihat memang ayat 89 dari surat Al-Anbiya ini merupakan kesimpulan yang sangat menarik di tafsir inspirasi. Segalanya akan kembali kepadamu ya Allah, dan engkaulah ahli waris terbaik. Jadi wa anta khairul warisin memberi garansi kepada kita bahwa menyerah diri kepada Allah dalam melihat anak keturunan kita di masa depan adalah jaminan atau cara kerja cerdas yang perlu kita tradisikan. Artinya apa? Sehebat apapun yang kita inginkan untuk anak kita, yang kita usahakan untuk masa depan anak kita, sebenarnya yang lebih dapat menjamin masa depan anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan sebagaimana Zakaria dahulu telah mengatakan wa anta khairul warisin, maka tidak saja warisan harta yang akan kita berikan kepada anak cucu kita, agama merupakan warisan terbaik yang dengannya pembagian harta dapat dipahami sebagai cinta kasih orang tua kepada anak, sehingga pembagiannya pun bukan untuk diperebutkan, apalagi sampai bermusuhan dan berantuk untuk meraih warisan orang tua. Na'udzubillah min zalik. Maka sebenarnya semangat memberi warisan kepada anak lewat ilmu pengetahuan dan kecintaan kita kepada Allah itu nomor satu, baru setelah itu meninggalkan harta warisan yang baik. Dengan harta warisan yang baik kepada orang yang baik, maka kita akan menemukan warisan itu akan mendapat ridho Allah, dan kita akan memiliki anak yang dapat mensejahterakan orang tua, yang dikenal dengan waladun soleh yadu'ulah. Iya, terima kasih Ustaz Jainal, Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang dipaparkan oleh para narasumber kita, bahwa dari sosok seorang Nabi Zakaria alaihissalam kita bisa belajar banyak tentang kehidupan. Bagaimana kita belajar tentang kesabaran seseorang yang sudah tua tapi tetap memiliki semangat yang sangat tinggi, harapan dan sikap optimisme terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya tangannya selalu terangkat dan mulutnya selalu mengeluarkan lantunan doa-doa sebagai pengharapan terhadap apa yang dikehendaki dari Tuhannya yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Kita juga bisa belajar banyak bahwa kalimat-kalimat yang keluar adalah lantunan ucapan yang cukup tahu tentang bagaimana sosok dirinya itu sebagai seorang hamba yang lemah. Coba perhatikan di sini, la tarzanni fardan, jangan engkau tinggalkan aku sendirian wahai Allah, usia sudah tua, masih juga belum punya anak, berikan aku anak ya Allah. Tapi disinilah Nabi Zakaria alaihissalam betul-betul tahu diri bahwa dengan usianya yang tua, kalaupun punya anak, kelak mungkin tidak akan bisa menikmati masa-masa melihat anaknya tumbuh dan berkembang sampai usia dewasa karena usianya yang sudah cukup lanjut. Sehingga akhirnya kalimat yang keluar, wa anta khairul warisin, engkaulah sebaik-baik pewaris, engkaulah sebaik-baik pewaris, engkaulah sebaik-baik pemberi warisan di dalam kehidupan ini. Aku sudah tua ya Allah, kalau engkau berikan aku anak, maka jagalah anak itu nanti dengan sebaik-baiknya, karena umurku sangat pendek, tidak bisa untuk sebagaimana lazimnya orang tua yang masih muda, yang masih bisa memberikan banyak hal kepada anak-anaknya. Maka wa anta khairul warisin, engkau adalah sebaik-baik pemberi warisan, engkau adalah sebaik-baik pemberi anak, dan engkau sebaik-baiknya akan kelak menjaga anakku ini pada saat diriku sudah tiada lagi. Indah sekali lantunan yang diucapkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, cocok dan sangat patut untuk kita jadikan sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Berdoalah sebanyak-banyaknya, mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya, yakinlah bahwa setiap lantunan doa yang kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Allah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisingnya ya Allah.